Seorang istri yang meninggalkan suami yang sedang sakit stroke dan tidak mengurusnya dikarenakan suami tidak dapat mencari nafkah lagi. Kemudian suaminya meninggal dunia. Apakah istri itu berhak atas harta warisan suami? Meninggalkan suaminya yang sedang sakit stroke. Iya, dan tidak mengurusnya karena suaminya tidak bisa mencari nafkah lagi. Kemudian suami meninggal, apakah berhak mendapatkan harta warisan? Statusnya yang penting. Statusnya. Iya. Apakah dia masih sebagai istri atau tidak? Oh, gitu. Sehingga kalau memang dia masih sebagai istrinya, maka dia mendapatkan warisannya. Tapi kalau dia sudah dicerai, maka dia tidak mendapatkan warisan. Barakallahu fikum. Tetapi istri yang demikian, sallallahu alaihi wasallam, adalah bukan istri yang baik. Istri yang salehah, dia akan mengurus suaminya walaupun dia terkena stroke. Bahkan dia mungkin akan berupaya sungguh-sungguh bisa membiayai suaminya kalau dia mampu, atau berusaha dengan apa yang dia bisa kepada orang yang dia bisa untuk membantu suaminya yang dalam keadaan stroke. Tidak kemudian meninggalkannya begitu saja. Itu adalah pengkhianatan terhadap suaminya sendiri. Wallahu ta'ala alam.